Kapan engkau pulang? Ku menunggu dirimu tak kunjung datang. Sayang, kau selalu ku tunggu, tapi kau tak pernah menemui aku. Sayang, maafkanlah aku bila mencoba mencari penggantimu. Sayang, maafkanlah aku bila nanti aku punya pacar baru. Berkali-kali ku telpon kamu, tapi nomor kamu kok sibuk melulu. Berkali-kali SMS kamu, tapi gak pernah kamu mencoba untuk membalasnya. Sayang, kapan engkau pulang? Ku menunggu dirimu tak kunjung datang. Sayang, kau selalu ku tunggu, tapi kau tak pernah. Selalu ku tunggu, tapi kau tak pernah menemui aku.